من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله halaman 152. Qala al-musannif rahimahullah. Ibnu Amr dan Sufyan Ibnu Uyainah. Ada dua ulama yang mengatakan man waqafa 'inda Utsman wa 'Aliyyun fa huwa Syi'i. Siapa yang tidak berpendapat bahwa urutan keutamaan adalah Utsman setelah itu Ali, yang mendiamkan hal ini tidak berpendapat demikian, maka orang ini Syiah. La yu'addal, tidak boleh dianggap orang adil, artinya nanti kesaksiannya tidak diterima, hadisnya tidak diterima. Wala yukallam, tidak boleh diajak ngomong. Wala yujalas, tidak boleh diajak duduk bersama. Waman qaddama Aliyan ala Utsman fa huwa rafidhi, sementara siapa yang mendahulukan Ali daripada Utsman maka dia rafidhah. Artinya di sini beliau membedakan istilah Syiah dengan rafidhah. Rafidhah lebih parah dibandingkan Syiah, dan dua-duanya tercela. Hanya dengan tidak mau mengurutkan Ali di urutan yang keempat setelah Utsman, Sufyan Ibnu Uyainah, seorang ulama gurunya Imam Syafi'i yang berada di Mekah, itu menggolongkan sebagai ahli bid'ah sehingga tidak boleh diajak umum. Qad rafadha atharu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka telah menolak asar-asar dari para sahabat Nabi SAW, keterangan dari para sahabat Rasulullah SAW yang mendahulukan Utsman daripada Ali. Waman qaddama al-arba'ata 'ala jama'atihim wa tarahhama 'ala al-baqin wa kaffa 'an zalalihim fa huwa 'ala tariqil istiqamati wal huda fi hadzal bab. Sementara siapa yang lebih mendahulukan empat sahabat utama, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, dan mendoakan kebaikan kepada seluruh sahabat yang lainnya, dan mereka menutup mulut terhadap kekurangan yang ada pada diri para sahabat, maka berarti dia berada di atas jalan yang lurus dan di atas jalan petunjuk dalam masalah ini. Kemudian Al-Khalal meriwayatkan dalam kitabnya As-Sunnah dengan sanad yang sahih dari Saleh dari Ibnu Al-Imam Ahmad. Saleh ini salah satu, atau dari Saleh salah satu putranya Imam Ahmad rahimahullah, annahu sa'ala Abu Amman la yufaddilu Abu Bakr wa Umar ala ghairihima. Beliau pernah bertanya kepada Imam Ahmad tentang orang yang tidak mengunggulkan Abu Bakar dan Umar daripada selainnya. Qala, kata Imam Ahmad, as-sunnatu indana fit tafdil ma qala Ibnu Umar. Ajaran Nabi SAW menurut kami dalam masalah siapakah manusia yang paling utama adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Umar, kunna na'udu wa rasulullahi hayyum, kami mengurutkan siapa saja manusia yang paling mulia di masa Nabi SAW masih hidup, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa nasud, setelah itu kami diam. Dan ini kemarin telah kita sampaikan, dulu ulama berbeda pendapat, setelah itu mereka sepakat. Maksudnya urutan keutamaan manusia di kalangan umat Muhammad SAW sebagaimana urutan kekhalifahan. Berikutnya Imam Ahmad mengatakan, summa ba'da ashabi syura ahlu badrin minal muhajirin. Kemudian manusia yang paling utama setelah ashabu syura yang enam kemarin adalah ahlu badrin, para peserta perang Badar. Minal muhajirin, di kalangan kaum muhajirin. Kenapa muhajirin lebih utama dibandingkan ansar? Pertama, karena muhajirin lebih dulu masuk Islam sehingga amalnya semakin banyak. Yang kedua, perjuangan muhajirin mengalami fase Mekah, yaitu fase penyiksaan, fase di mana kaum muslimin masih sangat lemah. Yang ketiga, perjuangan kaum muhajirin lebih berat dibandingkan kaum ansar karena mereka harus meninggalkan harta dan kekayaan di Mekah. Rela untuk ini lebih unggul dibandingkan orang-orang ansar yang mereka tinggal di Madinah. Secara umum muhajirin lebih utama. Yakni yalunahum fil fadilah, yang dimaksud beliau di sini adalah bahwa orang yang paling utama setelah ashabus syura adalah para kaum muhajirin yang mengikuti perang Badar. Dan ini jadi batas perang Badar karena inilah batas perjuangan antara Islam, antara kaum muslimin dan orang musyrik, yang sebelum itu belum kelihatan mana yang lebih unggul. Perang Badar siapa yang menang? Kaum muslimin menang mutlak. Kaum muslimin menang mutlak. Sehingga orang yang sebelumnya takut masuk Islam, begitu melihat kejadian perang Badar, kaum muslimin menang mutlak, banyak yang kemudian mudah masuk Islam. Sehingga siapa yang masuk Islam sebelum perang Badar, perjuangan hatinya, perjuangan batinnya lebih besar. Ini ketir-ketir, jangan-jangan nanti malah kalah. Muhammad itu pengikutnya sedikit, nanti kalau kami dihabisi selesai, gak tersisa. Tapi ternyata ketika perang Badar malah menang. Sehingga orang yang dulunya pernah khawatir, takut kalau nanti masuk Islam, nanti mereka akan kalah, mereka akan dibunuh, begitu peristiwa perang Badar, mereka jadi lebih berani. Maka mereka yang iman setelah perang Badar dengan mereka yang iman sebelum perang Badar lebih unggul mereka yang beriman sebelum perang Badar. Menyempurnakan 10 orang yang dijamin masuk surga diantaranya adalah Abu Ubaidah Ibn Jarrah, Sa'id bin Yazid, dan Sa'id bin Yazid bin Amr bin Nufail. Tsumma qala, kemudian Imam Ahmad mengatakan tsumma ahlu badrin minal ansar, kemudian orang-orang ansar yang ikut perang Badar. Karena pengikut perang Badar ada dua, muhajirin dan ansar, dan muhajirin lebih afdal kemudian ansar di kalangan para sahabat Nabi SAW. Ala qadril hijrati wassabiqati awwalan, sesuai dengan siapa yang lebih dulu hijrah dan siapa yang lebih dulu masuk Islam. Maka orang yang lebih dulu hijrah lebih afdal dibandingkan orang yang hijrahnya telat. Waman taqaddama islamuhu, dan siapa yang lebih dulu masuk Islam lebih afdal daripada orang yang masuk Islamnya telat. Walladhi aslama awalan wa salla ilal kiblataini afdalu, walladhi aslama qablal hudaybiyah afdal. Siapa yang masuk Islam dan pernah melakukan sholat ke arah dua kiblat, ke arah Baitul Maqdis dan ke Mekah, ini lebih afdal dibandingkan yang masuk Islam setelahnya. Demikian pula yang masuk Islam setelah peristiwa Hudaybiyah lebih afdal dibandingkan yang masuk Islam setelahnya. Ya. Tapi semacam ini tidak ada hubungannya dengan banyak-banyaknya ilmu. Ya. Ada sahabat yang dia sangat afdal, lebih afdal dibandingkan sahabat yang lain, tapi dari sisi ilmu dia kalah dibandingkan sahabat yang kurang afdal. Maka ilmu dan afdaliyah di masa sahabat belum tentu linear, belum tentu sejalan. Ada yang lebih berilmu tapi dia sahabat junior, semacam Ibnu Abbas yang itu masuk Islam setelah Fathu Mekah atau setelah Hudaybiyah, atau Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menurut jumhur ulama beliau masuk Islam setelah peristiwa Khaybar tahun 9 Hijriah. Namun mereka memiliki lebih banyak ilmu dibandingkan istri Nabi SAW semacam Sauda bintu Zam'ah atau para sahabat yang namanya jarang disebutkan, sementara dia masuk Islam ketika di Mekah, semacam Talq bin Ali. Kemudian afdalun nasi ba'da ha'ula, manusia yang paling utama setelah daftar manusia di atas adalah para sahabat Nabi SAW. Wa qarnuhu alladhi bu'itha fihim, dan semua generasi di mana beliau diutus kepada mereka. Sebagai pembenar atas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Manusia terbaik adalah golonganku. Ini hadis yang benar, kalimatnya seperti ini, bukan khairul qurun qarni. Tapi kalimat yang benar, khairun nas qarni. Manusia yang terbaik adalah yang hidup satu generasi denganku. Artinya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka para sahabat. Summan ladina yalunahum. Kemudian manusia generasi setelah mereka. Summan ladina yalunahum. Kemudian generasi setelah mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rekomendasi 3 generasi. Sahabat, setelahnya, dan setelahnya. Ada 3 generasi. Karena itulah 3 generasi ini disebut dengan qurun mufaddalah. 3 generasi terbaik umat Islam. Istilah ini diambil dari hadis yang kita baca ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan manusia terbaik generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan generasi ini adalah qurun mufaddalah ats-tsalatsah, 3 generasi terbaik. Sementara ahli bid'ah, mereka memiliki keyakinan yang berbeda dengan keyakinan ahli sunnah terkait masalah sahabat. Dan secara umum ahli bid'ah yang bersengketa dengan ahli sunnah tentang masalah sahabat ada 2. Yang pertama adalah an-nawasib, an-nasibah. Ini sebutan lain untuk khawarij. An-nasibah artinya dari nasabah, yang sibuk artinya memancangkan, memasang. Karena mereka memancangkan permusuhan dengan para sahabat. Mereka memancangkan permusuhan dengan Ali ibn Abi Thalib. Maka mereka digelari an-nasibah, manusia yang memancangkan permusuhan dengan Ali ibn Abi Thalib. Dan yang kedua adalah ar-rawafid atau rafidah. Atau mereka adalah Syiah. Ar-Rawafid adalah orang-orang yang rafadu Zaid bin Ali bin Husain. Mereka yang menolak kepemimpinan Zaid bin Ali bin Husain. Ketika orang-orang ini bertanya kepada Zaid an Abi Bakr wa Umar tentang apakah Abu Bakar dan Umar itu orang muslim, orang baik ataukah orang jelek. Faqala, kemudian Zaid bin Ali bin Husain. Berarti ini apanya Ali bin Abi Thalib? Cicit, ya. Cicitnya Ali bin Abi Thalib. Huma wazira jaddi. 2 orang itu, Abu Bakar dan Umar, adalah wazir kakekku. Maksudnya wazir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wazir itu perdana menteri. Orang yang selalu menyertai pemimpin. 2 orang ini adalah 2 orang yang selalu menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farafaduhu, maka mereka pun marah kepada Zaid bin Ali bin Husain. Tuh. Jawabannya tidak sesuai dengan harapan kami. Maka minta fatwa untuk ngetes bagaimana akidahnya. Dan inilah Syiah gulat yang ada di waktu itu. Syiah ekstrem yang ada di waktu itu, mereka menolak Zaid bin Ali bin Husain, dan menolak itu bahasa Arabnya rafadha. Faqala, kemudian Zaid bin Ali bin Husain mengatakan rafadtumuni, kalian menolakku, tidak mau menerimaku, rafadtumuni, diulang-ulang. Akhirnya mereka dinamakan rafidha, manusia yang suka menolak. Karena menolak kepemimpinan Abu Bakar dan Umar sebagaimana yang dinyatakan oleh Zaid ibn Ali ibn Husain. Dan sebelumnya mereka menyebut dirinya dengan khasyabiyah. Khasyab artinya kayu. Karena mereka mengatakan nuqatilu bil khasyab. Kami kalau berperang itu hanya pakai kayu, pakai tongkat. Dan kami tidak berperang pakai pedang. Hatta yakhrujal mahdi, sampai keluar imam yang terakhir, yaitu imam Mahdi. Dan itu keyakinan Syiah sampai sekarang, ya. Syiah Isna Asyariah yang ada di Iran itu aslinya punya keyakinan seperti itu. Tidak ada jihad sebelum keluarnya Mahdi. Maka kalaupun mereka jihad, klaim mereka adalah jihad dakwah, jihad dalam rangka membela diri. Tapi kalau jihad nyerang, menurut mereka tidak akan ada jihad, tidak ada jihad dan tidak boleh ada jihad sampai keluarnya imam mati. Tapi pada kenyataannya mereka membantah Ahlussunnah. Ya betul, mereka melanggar prinsip mereka sendiri. Ya. Dan alhamdulillah, bagaimana makar Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang Syiah. Enggak tahu dari mana akidah itu muncul, tiba-tiba orang Syiah punya akidah tidak boleh ada jihad sebelum keluarnya mati. Andai kan tidak ada akidah seperti ini, mereka lebih ganas daripada sekarang. Mereka bisa lebih ganas dibandingkan pembantaian yang sekarang terjadi. Jadi mereka direm, dikendalikan dengan akidahnya. Aslinya enggak boleh jihad. Tapi kemudian mereka menunjuk sosok-sosok yang lain. Ada Khomeini, dianggap penggantinya Imam Mahdi sementara. Setelah itu mati, gantilah Hasan Nasrullah yang ada di Lebanon, dan itu dijuluki dengan Khomeini Hadz Zaman, Khomeini zaman ini. Punya pengaruh sebagaimana layaknya Khomeini. Aslinya tidak ada jihad sebelum mati. Dan mereka Rafidhah, mereka berlebih-lebihan dalam mengagungkan Ahlul Bait. Bahkan mereka menyembah Ahlul Bait dan berbuat syirik kepada Allah. Mereka mengkafirkan para sahabat yang dianggap menjadi musuh Ahlul Bait, mencela mereka dan memusuhi para sahabat. Dan mereka mengkafirkan seluruh para sahabat dan mu'adatuhum takdzibun. Sementara mengkafirkan para sahabat dan memusuhi para sahabat berarti mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan para sahabat, menganggap adil, menilai baik para sahabat dan menjanjikan para sahabat dengan surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum ketika melihat para sahabat di pertemuan beliau terakhir dengan para sahabat. Di salat subuh terakhir, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak bisa untuk ngimami, Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma nginguk ya, dari rumah melihat ya, menampakkan wajahnya dan beliau tersenyum. Para sahabat sampai mau membatalkan salatnya gara-gara melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lama sakit tidak keluar-keluar. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk tetap lanjutkan salat. Baik. Para nabi, ini keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Para nabi itu para musuhnya, mereka dibinasakan oleh Allah atas doa sang nabi. Dan musuhnya dibinasakan oleh Allah ketika nabi ini masih hidup. Itu para nabi masa silam, kebanyakan seperti itu. Maka hasil akhir perjuangan para nabi masa silam, para rasul masa silam, mereka mendapatkan beberapa pengikut, sisanya dibinasakan oleh Allah atas doa buruk nabi ini, dan mereka dibinasakan ketika nabinya masih hidup sebagai bentuk tasliyah, hiburan, saya hancurkan musuh. Baik. Nabi Muhammad SAW, musuh mereka, musuh beliau itu tidak dihancurkan dengan doa. Karena itu Nabi SAW mengatakan inna likullil anbiya da'watun mustajabah wa inni ikhtaba'tuha li ummati yaumil qiyamah. Semua para nabi punya doa yang mustajab dan semuanya telah mereka gunakan ketika di dunia. Tapi aku simpan doaku dan aku gunakan besok di akhirat. Ini doa pamungkas ketika nabi sudah mulai tidak sabar, tidak kuat dengan ujian yang mereka alami. Kemudian mereka mendoakan keburukan untuk umatnya. Setelah itu Allah izinkan mereka keluar dari kampung itu. Nabi Muhammad SAW karena rahmat beliau, beliau tidak mendoakan ini. Maka dalam sejarah tidak ada peristiwa penghancuran umat Nabi Muhammad SAW secara besar-besaran dalam bentuk musibah. Namun Allah Subhanahu wa taala meletakkan kekalahan musuh Nabi Muhammad SAW di tangan kaum muslimin melalui perang. Ini kalah karena diserang, karena diserang. Tidak melalui bencana alam, tidak melalui azab. Karena itulah bagian dari sunnatullah untuk umat Muhammad SAW, kekalahan musuh itu melalui tangan kaum muslimin. Maka Anda jangan berharap kapan Allah Subhanahu wa taala menurunkan gempa sebesar-besarnya untuk Amerika atau untuk Israel misalnya, untuk orang Yahudi. Dan banyak orang yang berharap seperti itu. Kenapa kok itu tidak ditenggelamkan saja? Kasih tornado sebanyak-banyaknya. Bukan seperti ini cara Allah menghancurkan musuh Islam untuk umat Muhammad SAW. Mereka itu kalah dengan perang. Dengan perang kalah dengan umat Muhammad SAW. Nah, di antara keistimewaan beliau, beliau itu ridho dengan kaum muslimin dan para sahabat beliau. Jadi beliau mati itu dalam kondisi tenang, hatinya nyaman, tidak dalam kondisi grundel. Karena beliau merasa ridho dengan para sahabatnya. Saking sabarnya Rasulullah SAW dan kasih sayang beliau, Allah balas seperti ini. Beliau meninggal dunia, meninggalkan alam ini dalam kondisi ridho terhadap hasil perjuangan. Kalau dulu para nabi meninggalkan alam ini, ada yang karena hasil akhirnya adalah kebinasaan bagi umat, sehingga mereka meninggal dunia setelah umatnya dibinasakan. Di antara dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat, Allah mengatakan wa kullan wa'adallahu al-husna. Baik mereka yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah maupun yang setelah Fathu Mekah. Ayat ini kan bercerita tentang itu ya. Wa kullan, masing-masing kami janjikan al-husna, surga. Kemudian al-husna artinya adalah al-jannah. Kemudian yang kedua, Allah berfirman laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah telah meridhai orang-orang yang beriman. Id yubayyi'unaka tahtash shajar. Ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Dan ini karena dikhawatirkan nanti dikeramatkan di zaman Umar bin Khattab, pohon ini ditebak, dihancurkan bekasnya, nggak bisa ditumbuhkan lagi ya. Jadi nanti nggak dikasih pohon lagi, nanti diagungkan ya. Allah meridhoi mereka yang ikut baiat ketika baiat Ridwan, ketika peristiwa Hudaybiyah. Kemudian Allah juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda la yadkhulun nara ahadun bai'ah tahtash shajar. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang ikut baiat di bawah pohon, baiat Ridwan. Untuk membela siapa baiat Ridwan? Kehormatan Utsman. Ada orang yang protes kepada Ibnu Umar, kenapa Utsman itu tidak ikut baiat Ridwan? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan masuk surga bagi peserta baiat Ridwan dan Utsman enggak ikut. Ya cepat saja Utsman enggak ikut. Ini baiat dalam rangka membela Utsman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Utsman, beliau berhenti di Hudaybiyah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus Utsman sebagai duta beliau untuk menghadap orang musyrikin Quraisy. Terdengar kabar Utsman dibunuh, marah besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengumpulkan para sahabat, sepakat hidup mati membela Utsman. Jadi andaikan betul Utsman itu meninggal ketika itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk melakukan penyerangan ke kota Mekah. Kemudian Allah juga berfirman was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar wal ladzina tabi'uuhum ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Para orang-orang terdahulu yang masuk Islam di kalangan muhajirin dan anshar serta manusia yang orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah meridai mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri min tahtaha al-anhar. Dan Allah janjikan untuk mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah juga mengatakan Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'a 'alal kufar. Orang-orang yang bersama beliau sangat keras permusuhannya terhadap orang kafir, ruhama bainahum. Saling kasih sayang di antara mereka, tarahum ruk'an sujada. Kalian lihat mereka rajin rukuk, rajin sujud. Bukti kalau ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah puji ibadah mereka. Ketika ada sebuah pernyataan dari seorang presiden, perhatikanlah mereka yang ikut kajian di Musala Al-Ikhlas, semuanya orang baik dari presiden. Yang ada di sini saya yakin semuanya akan bangga. Ayat ini turun, sahabat masih hidup tidak? Masih hidup. Ini ada Nabi SAW. Maka bagaimana bangganya para sahabat ketika ayat ini turun? Ayat yang berisi pujian untuk mereka, bukan pujian dari manusia, tapi pujian dari Allah Subhanahu wa taala yang tahu lahir batin manusia. Kemudian Allah juga berfirman, wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati minhum. Allah menjadikan orang yang beriman dan beramal saleh di kalangan mereka maghfiratan wa ajran 'adzima, ampunan dan pahala yang besar. Karena itu barang siapa yang mengkafirkan para sahabat, berarti mereka mendustakan semua ayat yang menyebutkan keutamaan para sahabat. Dan siapa yang mendustakan Allah, berarti dia kafir. Karena itulah yakunu rawafid kadzdzabullah. Para rafidah, orang-orang Syiah, mendustakan Allah sehingga mereka kafir. Demikian pula mereka mendustakan Allah dalam masalah Al-Qur'an yang terjaga, karena mereka punya keyakinan bahwasanya Quran itu lam yabqa minhu illa thuluts, tidak ada yang tersisa otentik kecuali sepertiga. Wa annahu da'un ma yakruhu, atau tidak ada yang tersisa dari Quran itu hanya selain sepertiganya saja, sedangkan 2/3 Quran itu hilang, dimusnahkan oleh para sahabat. Maka ada 2/3 bagian Quran yang itu hilang karena sahabat khianat. Padahal ini takdzibun lillah, mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Wa Allah Subhanahu wa taala menjamin, akulah yang menurunkan Al-Qur'an dan akulah yang menjaganya. Dan bagian dari mukjizat ayat ini, sekalipun Syiah mengaku ada 2/3 bagian Quran yang hilang, tapi mereka tidak bisa menyebutkan buktinya. Dan mereka mengklaim ini ada, disimpan oleh Fatimah, lalu oleh anak keturunannya, dan terus berikutnya sampai dibawa oleh Imam Syiah yang ke-12 yang sembunyi di Gua Sirdab. Nanti akan dibahasnya. Dia sembunyi di usia 5 tahun dan belum keluar sampai sekarang. Dan bagian dari mukjizat ini pula, ayat ini, bahwa orang Syiah satu pun tidak ada yang bisa menyebutkan 2/3 Quran yang hilang itu teksnya bagaimana. Ada yang mengatakan kami hanya diberi mukaddimah segini, gitu ya. Mukaddimah segini, dan itu pun enggak ada orang Syiah yang hafal. Dan cuma segini, segini kan cuma wadduha ya. Kita hafal wadduha, itu Imam Syiah aja gak hafal. Berarti kan bohong semua ya. Baik, ada ulama yang mengatakan begini, andai kan saya tidak dalam kondisi wudhu, saya akan ceritakan kepada Anda tentang Syiah. Karena saya dalam kondisi wudhu, malu saya cerita tentang Syiah. Berarti perlu kita bahas kan. Baik, di antara akidah Syiah bahwasanya mereka mengkafirkan para sahabat. Kemudian mereka menganggap para sahabat murtad setelah Nabi SAW wafat. Dan bahwasanya Nabi SAW telah menegaskan khalifah setelah beliau meninggal, yaitu jatuh pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun para sahabat menyembunyikan nas ini, pernyataan ini. Kemudian mereka mengklaim annahu nassa 'alal khulafa' min ba'dihim, bahwa Ali bin Abi Thalib juga menegaskan siapa saja yang nanti akan menjadi penggantinya. Yaitu yang kedua setelah Ali bin Abi Thalib, kemudian yang kedua Hasan, yang ketiga Husain. Kemudian yang keempat Ali bin Husain Zainul Abidin. Kemudian Muhammad, yang kelima Muhammad bin Ali Al-Baqir. Kemudian berikutnya Muhammad bin Ali Al-Baqir yang dinilai dengan Abu Ja'far Al-Baqir. Bawahnya yang keenam Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, Ja'far As-Sadiq. Bukan Ja'far Al-Baqir ya, Ja'far As-Sadiq. Kalau Abu Ja'far Al-Baqir. Al-Baqir itu artinya seperti sapi. Baqar alladhi yabqurul ilm. Sapi itu disebut baqar karena dari baqara yabquru yang artinya membaca. Disebut Al-Baqir karena beliau membaca ilmu. Kemudian Musa bin Ja'far Al-Kadhim. Al-Kadhim maksudnya apa? Bukan Kadhim, Kadhim. Yang penyabar, tidak suka marah. Wal-Kadhimina Ghaidha Wal-Afina Anindas. Kemudian Ali bin Musa Ar-Ridha. Kemudian Muhammad bin Ali Al-Jawad. Al-Jawad artinya pemurah. Kemudian Ali bin Muhammad Al-Hadi. Kemudian Hasan bin Ali Al-Askari. Kemudian yang ke-12 Muhammad bin Hasan, anaknya Al-Askari. Anaknya Hasan bin Ali Al-Askari. Namanya Muhammad bin Hasan, yang gelarnya Al-Khalaf Al-Hujjah, pengganti Al-Hujjah yang nanti jadi Hujjah Al-Mahdi. Yang ke-12 ya. Baik, saya ini tidak disebutkan tahunnya dan saya tidak hafal. Yang jelas selisih antara Al-Askari atau Al-Askari ini meninggal sebelum Daulah Safawiyah itu berdiri, atau jauh di masa munculnya Iran, munculnya negara Iran, sekitar tahun 300-an Hijriah, sekitar abad 4 Hijriah. Kemudian yang ke-12 ini belum muncul sampai sekarang, dan dia sembunyi di dalam gua ketika berusia 5 tahun ya. Alladhi dakhala Sirdab, yang masuk di gua Sirdab di daerah Samirah di Irak pada tahun 160 Hijriah. Masya Allah ya, 160 Hijriah. Walam yakhruj ilal an, dan tidak keluar sampai sekarang. Berarti ya, 10 tahun setelah Imam Syafi'i lahir. Maka orang-orang Syiah, dan inilah 12 imam miliknya Syiah yang mereka anggap ini adalah imam-imam dunia, dan ini yang mengakui 12 imam inilah yang dipraktikkan, diajarkan di Iran, yang menjadi agama resmi orang Iran. Syiah Isna Asyariah, Syiah pengikut 12 imam. Orang Syiah Rafidhah, mereka menyangka mereka adalah para imam. Ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahum aidan maksumun, dan mereka maksum. Artinya mereka memiliki ismat, mereka memiliki kemaksuman, agar li'alla yukhlillahu al-alima min lutfihi wa rahmatihi, agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak meniadakan al-alima min lutfihi al-alam, tidak meniadakan alam ini dari kasih sayangnya dan rahmatnya. Karena itu apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwasanya 12 orang ini adalah khulafa wal a'immah min ba'di, para pengganti dan para imam setelahnya, maka para sahabat bihadha dengan nas ini telah kafir dan murtad karena mereka menyembunyikan nas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallau Abu Bakrin, sementara mereka mengangkat Abu Bakar Umar sebagai pemimpin, zauran buhtanan, dan itu tujuan dusta. Kemudian setelah itu mereka mengangkat Utsman, dan itu tujuan dusta. Kemudian wasalat an-naubah ilal khalifah al-awwal aliyun. Setelah itu barulah sampai kepemimpinan ini kepada khalifah yang pertama menurut mereka, yaitu Ali bin Abi Thalib. Padahal pernyataan para Syiah ini adalah mendustakan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah mencucikan para sahabat. Dan yang mengherankan bahwasanya Muhammad bin Hasan, yang mereka sebut dengan Al-Mahdi, ayahnya mati yaitu Hasan bin Ali Al-Askari dalam kondisi akiman, dalam kondisi mandul. Artinya tidak punya anak. Walam yu'aqib, dan beliau tidak punya keturunan. Namun Rafidhah mengklaim bahwa Ali punya, atau Hasan bin Ali punya keturunan, dan mereka mengatakan bahwasanya orang ini masuk ke dalam gua Sirdab tahun 160 Hijriah dan tidak keluar sampai sekarang. Dan mereka mengatakan bahwasanya urusan umat itu terhenti sampai keluarnya Hasan bin Ali ini, dan tidak ada jalan yang lain untuk mendapatkan kebahagiaan, serta tidak ada cara untuk bisa masuk surga kecuali melalui imam yang telah masuk gua ini. Dan wallahu alam, kita tidak tahu makhluk yang ada dalam gua itu. Dan gua itu dikeramatkan ya, di Irak. Oleh karena itu, yakunu awwal al-ashqiya al-mu'adzabin humur rafidhah. Sejatinya orang yang pertama, orang yang celaka pertama yang akan disiksa adalah rafidhah, karena mereka tidak mengenal dirinya sendiri dan tidak mengenal maya'muru bihi, apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang, sehingga mereka lah al-ashqiya haqqan, manusia paling celaka yang sejatinya. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menaruh urusan umat ini kepada syakhsun mawhum, manusia yang belum jelas ini rupanya seperti apa, bentuknya seperti apa, masuk umur 5 tahun di sana sama siapa. Sementara wanita saja ketika suaminya hilang enggak pulang-pulang, kemudian dia melapor kepada hakim, maka hakim berhak untuk menfasakh nikahnya dalam rangka liraf'id darar anha, agar si wanita ini tidak mendapatkan kemadharatan. Dia hidup sendirian tanpa suami. Maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini seluruh urusannya dipasrahkan kepada manusia yang belum jelas, yang tidak ada hakikatnya. Dan mereka mengatakan tidak ada jalan dan ijtihad, dan tidak ada jalan dan jihad sampai keluar Imam Mahdi ini. Karena mereka mengatakan la jihad fi sabilillah, tidak ada jihad di jalan Allah sampai Imam Mahdi ini keluar dari Sirdab. Kemudian yunati munadin minas sama, lalu keluar suara dari langit, anittabi'u, ikutilah al-mahdi. Maka mahdiyun syiah, mahdinya syiah adalah khurafat yang tidak ada hakikatnya, karena tidak ada wujudnya sama sekali. Bapaknya mati dalam kondisi tidak punya anak, dan andaikan anggap saja beliau punya anak, maka bagaimana mungkin ada anak kecil yang bisa hidup dalam gua dalam waktu yang sangat lama. Waqad madu alaihi, dan itu sudah berlangsung sangat lama. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam, kurang lebih selama 400 tahun di masa Syekhul Islam. Sementara kalau di zaman kita berarti telah berlalu selama 1200 tahun, belum keluar sampai sekarang. Maka itu adalah sosok yang khurafat, yang tidak ada wujudnya. Kemudian wa amma baqiyatu firaqi syiah, sementara kelompok syiah yang lainnya semacam Zaidiyah maupun yang lainnya, mereka mendahulukan Ali bin Abi Thalib daripada Utsman, dan mereka ahli bid'ah. Meskipun Ali bin Abi Thalib mencari-cari orang yang mencela Abu Bakar dan Umar untuk dibunuh, dan Ali bin Abi Thalib mencela orang yang, atau mencari-cari orang yang mendahulukan beliau dibandingkan Utsman untuk dicambuk 80 kali hatta al-muftari sebagai hukuman bagi orang yang ngomong ngawur, hukuman untuk apa, orang yang menuduh zina cambuk 80 kali. Dulu di zaman Abu Bakar, orang yang minum khamr cambuk 40 kali sebagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di zaman Umar atas ijtihad Ali, orang yang minum khamr itu kalau ngomong ngawur, akhirnya cambuknya 80 kali. Cambuk 100 itu pelaku zinanya, yang nuduh zina 80. Kenapa kok ditambah peminum khamr ini? Disamakan dengan penuduh zina. Maka Ali bin Abi Thalib juga menyambut orang yang mendahulukan Ali daripada Utsman, karena sama-sama menuduh tuduhan dusta, hadul muftari. Maka dicambuk 80 kali. Wallahu a'lam. Kita sambung di pertemuan berikutnya. Plus ada tanya jawab. Sebenarnya satu pembahasan sampai tanya jawab ini satu halaqah. Panjang sekali boleh satu halaqah ya. Tapi kita memakan waktu puluhan halaqah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.